Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa salatan wa salaman ala mab'uthin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fama'asyar al-ikhwah ra'ani wa ra'akumullah. Walhamdulillah, pada malam hari ini, malam ke-26 dari bulan Safar ala hasab ru'yatil hilal 1440 Hijriah atau yang bertepatan dengan 4 November 2018 Masehi, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahannya kepada kita untuk kita bisa melanjutkan kajian rutin kita dari karya Asy-Syaikh Al-Allamah Al-Hafidh Abdul Ghani Ibn Abdul Wahid Al-Maqdisi alaihi rahmatullah di dalam Al-Umdah, yang mana alhamdulillah pada pertemuan yang terakhir kita telah membahas hadis yang ketiga dari apa yang disebutkan oleh al-musannif alaihi rahmatullah dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu arda, yang mana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, athqalu salati 'ala al-munafiqina salatul 'isya'i wa salatul fajri. Salat yang paling berat untuk dikerjakan oleh mereka kaum munafikin adalah salat isya dan salat al-fajr. Walau ya'lamun ma fihima ay min fadlin la atauhuma walau habwan. Kalau saja mereka mengetahui apa yang terdapat di dalam keutamaan dari dua salat tersebut, yaitu salat al-isya wal-fajr, mereka akan senantiasa mendatangi dua salat tersebut walaupun mereka harus merangkak. Walaqad hamamtu an amura bis salati fatuqam thumma amura rajulan fayusalla bin nas atau fayusalliya bin nas thumma antaliqa ma'i birijalin ma'ahum huzamun min hatabin ila qawmin la yashhaduna as-salah. Dan aku memiliki niat yang kuat, al-azm, untuk didirikannya sholat di tengah-tengah muslimin, sementara aku akan mengelilingi kota Madinah dan melihat satu persatu rumah siapa yang di dalamnya masih terdapat rijal, masih terdapat laki-laki yang tidak menyaksikan dua sholat tersebut. Dan aku akan berkeliling dengan beberapa orang yang mereka membawa ikatan-ikatan kayu bakar. Fauharriqu alaihim buyutahum binnar. Maka ketika aku mendapati bahwa pada salat isya dan fajr tersebut mereka tidak berangkat ke masjid Nabi alaihi salatu wassalam, maka aku akan membakar rumah-rumah mereka. Tambahan faedah dari apa yang telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu dari riwayat Ibn Abi Syaibah alaihi rahmatullah di dalam al-musannaf dari hadis Abi Darda radhiyallahu taala anhu wa ardah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam lafadznya la atau huma walau habwan, ada tambahan di sana, tambahan lafaz dari hadis Abu Darda tadi inda Ibn Abi Syaibah, walau habwan ala al-marafiqi war-rukabi. Walau habwan ala al-marafiqi war-rukabi. Kalaulah mereka mengetahui apa yang terdapat dalam keutamaan salat fajar dan salat isya tersebut, mereka akan senantiasa mendatangi dua salat tadi, walau habwan, walaupun merangkak, ala al-marafiqi war-rukabi, merangkak dengan menggunakan siku-siku dan lutut-lutut mereka. Ini tambahan lafaz yang datang dari hadis Abi Darda radhiyallahu taala anhu arda. Kemudian apa yang telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu sampai kepada ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam fa uharriqa. Kita akan nukilkan dari ucapan Al-Imam Ibnu Hajar alaihi rahmatullah di dalam Al-Fath. Berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar alaihi rahmatullah fa uharriqa ay bitasydid. Fa uharriqa ay bitasydid. Yani pada huruf ar-ra. Bukan fa ahriqa. Sebenarnya cukup dengan lafaz fa ahriqa, aku akan membakar. Akan tapi dalam lafaz ini fa uharriqa dengan tasydid di huruf ar-ra. Apa maknanya? Disebutkan oleh beliau wal muradu bihi, maksudnya adalah at-takthir, akan dibakar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan api yang sangat membara. Jadi bukan hanya bakar-bakaran yang ringan, tapi benar-benar diniatkan hal ini dari sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau menyebutkan fa uharriqa, aku akan membakar rumah-rumah tersebut dengan api yang membara, betul-betul sampai hangus rumah tersebut. Wa yuqalu harraqahu, dilanjutkan oleh Al-Hafidz alaihi rahmatullah, idza balagha fi tahriqihi. Kalau hanya sekedar membakar biasa api-api yang kecil, api yang kecil-kecilan, apakah kita seperti membakar ayam, bakar ikan dan yang seterusnya, itu api kecil-kecilan. Ini namanya dalam bahasa Arab fa ahriqa. Tapi kalau sudah apinya membara sangat besar, dilafadzkan dengan uharriqa. Jadi yang disebutkan oleh Nabi SAW di sini adalah dengan lafaz yang kedua, yang artinya bukan satu hal yang sepele meninggalkan sholat jamaah di masjid, khususnya pada al-isya wal-fajr. Nabi SAW lah yang akan membakar rumah mereka dengan api yang membara. Fa uharriqa alaihim buyutahum binar, dengan api yang menyala-nyala. Kemudian ikhwati fillah yara'akumullah, di dalam riwayat al-imam Muslim alaihi rahmatullah dari sahabah yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu ardah, ada yang menunjukkan syahid dari hadis ini, yang mendukung dari hadis ini. Apa kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu ardah? Laqad ra'aituna wa ma yatakhallafu 'anni as-salati illa munafiqun qad 'ulima nifaquhu. Aku telah menyaksikan keadaan kami, karena Abdullah bin Mas'ud hadir di tengah-tengah deretan sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kaum munafikin pun beliau cermati, beliau amati benar-benar. Maka Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan laqad ra'aituna wa ma yatakhallafu 'ani sholati. Aku telah mencermati keadaan kami semua dan tidak ada yang sering uzur, yang sering tidak hadir dalam salat jamaah kecuali golongan munafik, yang telah diketahui memang kemunafikan itu ada pada mereka. Atau golongan yang kedua yang tidak hadir pada sholat jamaah adalah maridun, seorang yang marid. Yang kedua mendapatkan udhur, tapi yang pertama tidak mendapatkan udhur. Kalau dia di rumah mengerjakan sholat, tidak berjamaah, tidak turun ke masjid dikarenakan sakit, maka ini ma'adhur, dan udhurnya adalah udhur yang syar'i. Begitu pula apa yang telah kita jelaskan di antara uzur yang ada apabila hujan lebat yang bisa memudaratkan dia ketika turun berjamaah ke masjid. Maka ini bahagian dari uzur-uzur syar'i, nanti insyaallah akan ada sendiri pembahasannya. Maka diamati oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu wa arda bahwa dua golongan yang tidak menghadiri salat bersama Nabi alaihi salatu wasallam adalah seorang munafik dan seorang yang marid. Wa in kanal maridu la yamshi baina rajulaini hatta ya'ti as-salah. Adapun golongan yang kedua, mayoritasnya paling banyak ditemukan oleh Ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu ardhah, walaupun mereka sakit tapi mereka jujur dalam keimanannya, biasanya mereka akan mendatangi, tetap mendatangi masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun harus dipapah oleh dua orang. Jadi walaupun sakit tetap berangkat ke masjid. Ini yang diamati oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu arda. Adapun golongan yang pertama munafik, sakit tidak sakit, hujan tidak hujan, becek tidak becek, semuanya akan mereka selisihi perintah Rasul alaihi salatu wasallam untuk mendirikan salat berjamaah di masjid. Begitu pula ucapan beliau Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu arda, "Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi alaihi salatu wasallam, 'allamana sunanal huda." telah mengajarkan kepada kami sunanul huda, petunjuk-petunjuk agar kami bisa masuk ke dalam al-jannah. Inilah ajaran yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bagaimana agar umat beliau alaihi salatu wasallam bisa dekat dengan syurga Allah Subhanahu wa taala dan bisa jauh dari annar wal iyadhu billah. Allamana sunanal huda, beliau mengajarkan kepada kami beberapa petunjuk agar kami bisa menuju syurga Allah Subhanahu wa taala. Wa inna min sunanal huda, dan di antara petunjuk-petunjuk yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kami, as-salata fil masjidi alladhi yu'adzinu fihi. Di antara petunjuk yang dinasehatkan, yang dijadikan wejangan, wasiat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Ibn Mas'ud secara khusus dan kepada sahabat-sahabat beliau secara umum, adalah as-salata fil masjid, mendirikan salat di masjid, alladhi yu'adzinu fi, yang di dalam masjid tersebut dikumandangkan adzan, yakni dikerjakan salat lima waktu. Ini sekaligus menguatkan apa yang telah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu, bagaimana sesuatu yang afdal adalah apabila kita mengerjakan salat lima waktu di masjid yang memang masjid tersebut dikumandangkan adzan secara rutin dari fajarnya sampai isyanya. Beda dengan beberapa tempat, masjid, musola, langgar di tempat-tempat atau instansi-instansi pemerintah yang mungkin subuh tidak dikumandangkan adzan padanya. Maka kalau memungkinkan untuk sholat di masjid yang memang menjadi masjid muslimin, lima kali sholat didirikan di sana, maka itu yang lebih afdal dan itu adalah bahagian dari sunanul huda, petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis lain yang menguatkan riwayat Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu arda adalah yang datang dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, "Man sami'a an-nida'a falam yujib fala salata lahu." Ini hadis mauquf dari Ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma. "Man sami'a an-nida'," barang siapa yang mendengar azan. Sekaligus hadis ini menunjukkan kepada kita betapa pentingnya mukminin al-muslimin, khususnya dari kalangan rijal, mendatangi masjid ketika mereka salat, akan salat berjamaah. "Man sami'a an-nida'," barang siapa yang mendengar azan, "falam yujib," dan tidak mendatangi masjid Allah Subhanahu wa taala, artinya dia tidak berjalan atau mengendarai kendaraan untuk menuju salat berjamaah tersebut, "fala salata lahu," maka tidak ada salat baginya, tidak teranggap salat dia di rumah. Ini riwayat Ibn Abbas yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ibn Abi Syaibah di dalam Al-Musannaf, begitu pula Imam Al-Baihaqi di dalam As-Sunan. Dan yang demikian, artinya yang selafat dengan ini, yang semakna dengan ini, keluar dari sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang lainnya, walaupun ini memang bukan bahagian dari lafaz Nabi alaihi salatu wasallam, merupakan ucapan yang harus kita hargai dan harus kita muliakan, karena mereka adalah orang-orang mulia, mereka adalah ahlul jannah yang telah direkomendasi oleh Allah Subhanahu wa taala dan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nanti akan kita sebutkan hadis Abi Hurairah yang merupakan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang semisal perkataan Ibnu Abbas ini keluar dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu arda, sebagaimana yang dinukilkan di dalam Al-Musannaf dan As-Sunan, sama seperti marja' yang sebelumnya. Di dalam Sunanul Kubra lil Imam Al-Baihaqi dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu arda, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda, "Man sami'a an-nida'a thumma lam yujib min ghairi udhrin." Perhatikan lafaz Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mendengar an-nida', mendengarkan azan, "falam yujib," kemudian dia, atau "thumma lam yujib," kemudian dia tidak menjawab panggilan azan tersebut, "min ghairi udhrin." Kenapa dia tidak jawab panggilannya tanpa ada uzur? Imma karena malas, atau karena sifat-sifat yang lainnya, penyakit kemunafikan, sibukan, bisnis, ini itu, berjual-jual beli dan yang seterusnya. Sekian banyak, tapi bukan bahagian dari uzur syar'i. Berbeda ketika dia mendengar azan, tapi ternyata memang ada uzurnya, sakit, menjaga orang sakit, yang dia satu-satunya orang yang tidak bisa ditinggal kecuali adanya dia, atau mungkin dia memiliki uzur yang lainnya, hujan deras atau tertidur pulas, tidak ada sama sekali mendengar azan. Maka man sami'an nida thumma lam yujib min ghairi udhrin fala salata lahu, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Maka dia tidak dianggap mengerjakan salat, walaupun dia mengerjakan salat sendirian di rumahnya. Ini yang ternukil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu wa arda. Dan ini merupakan riwayat yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah alaihi rahmatullah di dalam Al-Majmu', Majmu'ul Fatawa. Kemudian apa yang semakna pula dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini? Ternukil dari sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, di antaranya ucapan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu arda, begitu pula ucapan Aisyah radhiyallahu taala anha, ucapan Abu Hurairah, ucapan Ibnu Umar, dan yang selain mereka. Di antara ucapan mereka adalah la salata li jari al-masjidi illa fil masjid. Ini ucapan a'immah min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, Aisyah, Abu Hurairah, Ibnu Umar, dan Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhum wa ardahum. La salata li jari al-masjid, tidak akan teranggap salatnya seorang yang tidak menghadiri salat berjamaah di masjid. Li jari al-masjid, padahal dia tinggal di samping masjid. Masjid hanya beberapa langkah dari rumahnya. Masjid hanya beberapa langkah dari kontrakannya. Tapi dia tidak mengerjakan sholat di masjid. Maka apa yang diucapkan dalam hadis mauquf yang kedua ini, yang ternukil dari empat sahabat dan yang selain mereka radhiyallahu ta'ala anhum ardahum, mendukung apa yang telah kita sebutkan dari riwayat Abi Musa al-Ash'ari, begitu pula riwayat Abi Hurairah yang ternukil secara marfu' dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi perbedaannya hanyalah pada lijaril masjid. Mereka yang dekat dengan masjid sangat-sangat wajib. Wajibnya itu sudah sampai tingkatan wujubul a'yan. Dan ini bagi semua rijal muslimin sebenarnya. Wajib a'in bagi semua rijal al-muslimin, tidak bisa diwakili. Tapi mereka yang bertetangga dengan masjid, yang hanya beberapa langkah saja, hanya beberapa meter saja dari masjid, ini jauh lebih ditakid, jauh lebih muakkadah dari apa yang sebelumnya atau dari apa yang selain mereka. Kemudian apa yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah alaihi rahmatullah di dalam Al-Fatawa Al-Misriyah juga mendukung akan hal ini. Artinya apa yang telah kita nukilkan ini menunjukkan kepada kita bahwa hukum yang ada di tengah-tengah a'immah al-fuqaha, walaupun di sana terjadi khilaf apakah sholat seorang di rumahnya ketika dia mendengar azan sah ataukah tidak, ini khilaf di kalangan para ulama. Dan jumhur dari ulama al-fuqaha memberikan hukum bahwasanya apabila dia mengerjakan sholat di rumahnya, tetap mendirikan sholat walaupun sendirian, maka tetap sah. Lantas bagaimana dengan ucapan-ucapan yang telah kita nukil tadi? Ucapan-ucapan yang telah kita nukil tadi seperti apa yang terakhir dari ucapan Ali bin Abi Thalib dan yang selain mereka dari sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum ardhahum, tidak sah bagi mereka yang bertetangga dengan masjid. Dekat sekali dengan masjid akan tetapi tidak turun ke masjid tanpa adanya uzur. Maka tidak ada sholat bagi mereka. Yang mana kesimpulan dari ini adalah apa yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwa hukum dari mengerjakan sholat berjamaah di masjid adalah wujubul a'yan yang tidak bisa diwakili, karena sebahagian pihak ada yang berpendapat bahwa sholat di masjid merupakan wujubul kifai, seperti halnya sholat jenazah dan sholat-sholat yang lainnya bisa dilakukan, atau apabila sudah dilakukan oleh sebahagian besar dari muslimin maka gugur kewajiban tersebut bagi mereka. Maka hadis-hadis ini meluruskan apa yang telah mereka jadikan sebagai hujjah. Wallahu a'lam bissawab. Al-Imam Daud Al-Zahiri alaihi rahmatullah memiliki pendapat yang sedikit berbeda dari a'immah al-fuqaha secara umum, yang mana Al-Imam Daud Al-Zahiri yang penting untuk kita nukilkan sehingga perselisihan di tengah para fuqaha adalah sesuatu yang sangat biasa, yang menunjukkan mereka adalah ahlul ijtihad, orang-orang yang berhak untuk berijtihad dengan kemampuan ilmiah, malakatun ilmiah yang ada di sisi mereka. Apa yang menjadi pendapat dari Al-Imam Daud Adz-Dzahiri alaihi rahmatullah, walaupun pendapat beliau ini menyelisihi pendapat jumhur, tapi perlu kita ketahui karena mengandung unsur ijtihad yang disampaikan oleh beliau Al-Imam Daud Adz-Dzahiri alaihi rahmatullah. Beliau mengatakan bahwasanya salatul jamaah, salat berjamaah di masjid merupakan syartun li sihhatis shalah. Merupakan syartun li sihhati as-shalah. Syarat sahnya salat. Jadi ketika seorang laki-laki, khusus pada rijal, bila syak, karena pembahasan ini khusus pada rijal al-muslimin, beliau alaihi rahmatullah memiliki pendapat salatnya seorang laki-laki di masjid merupakan syarat sah. Artinya apa? Seperti pendapat yang sebelumnya kita nukilkan, apabila dia laki-laki mampu, baligh, akil, tidak memiliki uzur, salat di rumahnya, salatnya tidak sah. Itu diantara apa yang dinukilkan oleh Al-Imam Daud Adz-Dzahiri. Akan tapi seperti yang kita sebutkan bahwasanya ucapan beliau ini merupakan ucapan yang menyelisihi adillah yang lainnya, yang apabila disimpulkan dari ucapan Nabi SAW masih sah orang tersebut melakukan sholat di rumahnya, akan tetapi khilaful aula, tentunya telah menyelisihi sesuatu yang jauh lebih utama, jauh yang lebih berpahala dibandingkan sholat berjamaah di masjid. Wallahu a'lamu bissawab. Dan nukilkan pula oleh al-imam Ahmad alaihi rahmatullah, begitu pula al-imam Muslim, al-imam Abu Dawud dan Tirmidzi dari Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pun memiliki sabda seperti apa yang telah kita sebutkan, ada qaid atau ada batasan li jari al-masjid. Ini juga ternukil dari al-imam Ahmad wa man ma'ah. Jari al-masjid ya, artinya orang yang sangat dekat dengan masjid muslimin, dan apabila dia tidak turun, tidak mendatangi masjid Allah subhanahu wa ta'ala, maka dikhawatirkan sholatnya akan tidak menjadi sholat yang sah. Wallahu a'lam bissawab. Kita akan masuk kepada hadis yang berikutnya, hadis yang keempat yang dijelaskan oleh al-musannif alaihi rahmatullah, hadis yang ke-57 dari silsilah Umdah al-Ahkam. An Abdullah bin Umar, berkata al-musannif alaihi rahmatullah dari sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal. Dari sahabat Abdullah bin Umar bahwasanya beliau mengatakan Nabi alaihi salatu wasallam pernah bersabda, "Idza sta'dzanat ahadakum imra'atuhu," apabila istri-istri kalian, apabila anak-anak wanita kalian meminta izin kepada kalian, yakni kepada penguasa rumah, artinya dia adalah orang tua dari si putri, dia adalah suami dari si istri, maka ketika istri atau putrinya tadi meminta izin ilal masjidi, untuk keluar menuju masjid Allah subhanahu wa ta'ala mengerjakan salatul jamaah, fala yamna'uha, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, jangan sekali-kali dia melarangnya. Idza sta'dhanat ahadukum imra'atuhu ilal masjidi fala yamna'uha, apabila istri atau yang semisalnya dari kalangan wanita yang berada di bawah kekuasaan dia, mahrim dia, dia adalah walinya yang bertanggung jawab atas wanita tersebut, mereka meminta izin untuk keluar menuju masjid Allah subhanahu wa ta'ala, fala yamna'uha. Larangan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk kita melarang pergerakan mereka atau niat mereka menuju masjid Allah mendirikan sholat berjamaah. Qal, faqala Bilal ibn Abdillah. Bilal ibn Abdillah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma mengatakan ketika Abdullah bin Umar sang ayah mengucapkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut, wallahi demi Allah, kata Bilal ibn Abdullah ibn Umar, lanamna'ahunna, demi Allah kami akan melarang mereka, aku akan melarang istri-istri atau putri-putri semuanya yang berada di bawah kekuasaanku, aku akan melarang mereka apabila mereka meminta izin untuk pergi ke masjid Allah mendirikan sholat berjamaah. Qal, faakbal alaihi Abdullah, nanti akan kita jelaskan siapa yang mengatakan hal ini. Faqbala alaihi Abdullah, Abdullah bin Umar sang ayah menatap Bilal ibn Abdullah. Fasabbahu sabban sayyian ma sami'tuhu sabbahu mithlahu qattun. Yang mengatakan hal ini adalah Salim, saudara dari Bilal. Karena Abdullah bin Umar paling tidaknya memiliki 3 orang putra. Yang pertama namanya Waqid, yang kedua namanya Bilal, dan yang ketiga namanya Salim. Yang mengatakan qala fa aqbala alaihi Abdullah. Jadi sang ayah langsung menatap ke arah Bilal, ini adalah Salim bin Abdullah bin Umar. Fasabbahu sabban sayyian. Ketika sang ayah melihat dan mendengarkan ucapan dari Bilal bin Abdullah, wallahi demi Allah kami akan melarang mereka. Abdullah bin Umar menyampaikan hadis dari Nabi, jangan kalian larang. Bilal bin Abdullah mengatakan, aku akan melarang mereka. Kontradiksi. Berlawanan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma fasabbahu sabban sayyian, mencelanya, memaki anaknya sendiri yang bernama Bilal ibn Abdullah. Ma sami'tuhu sabbahu mithlahu qattun, kata Salim ibn Abdullah, kata saudara dari Bilal, aku tidak pernah mendengar ayahku mengumpat, aku tidak pernah mendengar ayahku mencaci seseorang, memaki seseorang seperti apa yang telah dia lakukan kepada Bilal ibn Abdullah. Waqal, kemudian beliau mengatakan, ukhbiruka, yakni Abdullah ibn Umar, ukhbiruka an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa taqul wallahi lanamna'uhun. Aku kabarkan kepadamu wahai Bilal apa yang telah datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa jangan sekali-kali kalian melarang para wanita tersebut apabila mereka meminta izin kepada kalian untuk pergi ke masjid, sementara engkau mengatakan demi Allah akan kami larang. Wa fi lafdhin, dan dalam lafaz yang lain, la tamna'u ima Allah masajid Allah. Dalam lafaz yang lain sama yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, janganlah kalian melarang, la tamna'u ima Allah, wanita-wanita, para wanita yang di tengah-tengah kalian, apabila mereka akan meminta izin untuk ke masjid-masjid Allah subhanahu wa ta'ala. Ini riwayat yang akan kita bahas pada malam hari ini biiznillahi ta'ala. Apa yang disebutkan dalam riwayat yang ternukil dari Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi alaihi rahmatullah, sudah jelas Bukhari Muslim, menunjukkan kepada kita bagaimana tegasnya seorang Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Ini faedah yang pertama. Anak sendiri, anak kandung, karena Bilal ibn Abdullah adalah anak kandung dari Abdullah bin Umar. Walaupun di sana terdapat khilaf di kalangan para ulama wal fuqaha, apakah yang mengatakan wallahi lalamna'uhun adalah Bilal ataukah Waqid? Waqid ibn Abdullah. Tapi dalam riwayat ini, dalam riwayat Imam Muslim alaihi rahmatullah, dijelaskan secara sharih, disebutkan namanya, faqala Bilalu ibnu Abdullah. Maka yang mengatakan adalah anak beliau yang bernama Bilal. Abdullah ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma memiliki ketegasan dalam menghargai ucapan-ucapan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Walaupun memang apa yang telah ada dalam riwayat-riwayat yang lain menunjukkan bahwasanya Bilal ibn Abdullah ini bukan posisinya ingin membantah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan ingin melarang Nabi alaihi salatu wasallam, artinya berseberangan dengan ucapan Nabi alaihi salatu wasallam. Nabi katakan melarang, beliau mengatakan tidak akan. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan tidak akan melarang, sementara Bilal mengatakan aku pasti akan melarang. Yang disebutkan oleh sebahagian para fuqaha bahwasanya niat Bilal sebenarnya bukan untuk melawan ucapan Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ternukil dalam sebuah riwayat yang datang dari Al-Imam Al-Bukhari wal Imam Muslim alaihi rahmatullah, dari Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya Aisyah mengatakan, "Lau ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalaulah Nabi alaihi salatu wasallam melihat minan nisa'i ma ra'aina, keadaan-keadaan para wanita di zaman itu ketika Aisyah radhiyallahu anha mengucapkan hal ini. Kalaulah Nabi alaihi salatu wasallam melihat kondisi para wanita di zaman kami, lanamna'uhunna minal khuruj atau lamana'uhunna minal khuruj." Maka pasti Nabi alaihi salatu wasallam akan melarang mereka untuk keluar. Ini ucapan Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Artinya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wafat dalam kondisi keadaan para wanita ketika itu masih sangat mutahajjibat, benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, benar-benar menutup aurat-aurat mereka. Akan tetapi setelah berlangsung zaman demi zaman, tahun demi tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, maka Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, kalaulah Nabi alaihi salatu wasallam melihat kondisi wanita di zaman sekarang, di zamannya Aisyah, bukan di zaman ini, kalau zaman ini tambah parah lagi. Di zaman Aisyah ketika itu, maka Nabi alaihi salatu wasallam akan melarang mereka untuk keluar. Akan tetapi apa yang disebutkan oleh sebagian para fuqaha, ucapan Aisyah radhiyallahu anha ini tidak bisa menjadi dukungan dari apa yang disebutkan oleh Bilal ibn Abdullah. Karena secara zahir, wallahu yatawalla sarair, kita menghukumi secara zahir. Sementara Allah Subhanahu wa taala yang akan menilai niat-niat yang ada di dalam hati hamba-hambanya. Secara zahir nampak jelas bahwasanya Bilal ibn Abdullah mengatakan, wallahi lanamna'uhun, demi Allah kami akan melarang mereka. Padahal Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, jangan kamu larang para wanita kalau mereka ingin ke masjid Allah Subhanahu wa taala. Datang dalam riwayat Al-Imam Ahmad alaihi rahmatullah dan Imam Tirmizi dari hadis Ibnu Umar, Abdullah Ibnu Umar, yang ternukil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam? Idzinu lin-nisa, berikanlah izin. Jelas lafadznya. Dan ketika kita meyakini Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi, seorang rasul, apalagi apa yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang mulia, wa may yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, tidaklah yang keluar dari ucapan Nabi alaihi salatu wasallam kecuali wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya ucapan Nabi alaihi salatu wasallam akan berlaku di zaman kapanpun. Di zamannya Nabi, di zamannya Aisyah, di zamannya Bilal ibn Abdullah, di zaman kita sekarang pun akan berlaku sabda-sabda beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Akan tapi apa yang diucapkan oleh Aisyah, beliau adalah seorang mujtahidah, dan seorang mujtahidah apabila benar akan mendapatkan dua pahala, dan apabila salah mendapatkan satu pahala. Tidak ada celaan dan tidak ada aib bagi seorang mujtahidah, khususnya pada Aisyah radhiyallahu anha. Akan tapi bukan akidah ahli sunnah wal jamaah, apapun yang dikeluarkan dari lafadz Aisyah, dari lisan Aisyah adalah kebenaran. Karena Aisyah adalah ma'asum, bukan. Aisyah radhiyallahu anha seperti baqiyatul bashar, seperti manusia yang lainnya, bisa benar bisa salah. Yang ma'sum terjaga adalah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tanpa mengurangi kemuliaan yang ada di sisi Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idzinu," dengan lafaz yang sangat sharih, sangat jelas, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Al-Imam At-Tirmidzi alaihi rahmatullah. "Idzinu," berikanlah izin lin-nisa, kepada para wanita, bil laili ilal masajid. Apalagi mereka akan mengerjakan salat yang dikerjakan pada malam hari. Apakah itu al-fajr ataukah al-maghrib ataukah al-isya? Salat-salat al-layali. Salat-salat yang dikerjakan pada malam hari. Kenapa dikhususkan dalam lafaz ini? Karena kalau malam hari wanita keluar akan samar. Berbeda dengan ketika mereka keluar untuk waktu zuhur, keluar untuk waktu asar, akan nampak. Matahari terang benderang akan menyorot pergerakan mereka, tapi kalau malam hari biasanya agak tersamarkan. Maka Nabi alaihi salatu wasallam dalam lafaz ini mengatakan, "Idzinu lin-nisa'i bil-laili ilal masajid." Khususnya pada salat-salat yang malam, izinkanlah mereka untuk ke masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Dilanjutkan dengan lafaz faqala Bilal ibn Abdullah, sama dengan apa yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim alaihi rahmatullah. Jadi dalam riwayat Al-Imam Ahmad, dalam riwayat Al-Imam Tirmidzi, yani ashab kutubus sunan, ats-tsiqat, al-jahabidzah, al-jibal, mereka semua mensarihkan, menjelaskan bahwasanya apa yang ada dari ucapan anak dari Abdullah ibn Umar adalah Bilal ibn Abdullah. Dan Bilal ibn Abdullah adalah seorang tabi'iyun, seorang tabi'i yang diucapkan oleh atau dihukumi oleh Al-Imam Al-Hafidz Ibn Hajar alaihi rahmatullah sebagai thiqatun, seorang yang thiqah. Dan Bilal ibn Abdullah sebenarnya meriwayatkan dari sang ayah, dari Abdullah ibn Umar. Begitu pula beliau memiliki beberapa murid, di antaranya adalah Abdullah ibn Hubairah, begitu pula Ka'ab ibn Al-Qamah, yang riwayat keduanya, Abdullah ibn Hubairah dan Ka'ab ibn Al-Qamah, diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim alaihi rahmatullah. Yani Bilal ibn Abdullah merupakan seorang perawi yang fiqah, yang riwayat-riwayat beliau dipakai oleh al-Imam Muslim alaihi rahmatullah, begitu pula al-Imam Al-Bukhari dalam sebahagian periwayatannya. Al-Imam Abu Zur'ah dari deretan a'immah al-jarih wa ta'dil juga memiliki hukum yang sama seperti yang telah saya nukilkan dari Al-Hafidz Ibnu Hajar. Al-Imam Abu Zur'ah mengatakan innahu thiqatun. Sesungguhnya Bilal Ibn Abdillah adalah seorang yang thiqah. Ucapan Bilal Ibn Abdillah, wallahi lanamna'ahunna, demi Allah aku akan melarang mereka. Maksudnya akan melarang para wanita itu untuk keluar ke masjid-masjid. Dalam riwayat Al-Imam Abu Daud alaihi rahmatullah dimujmalkan, dimubhamkan. Siapa yang mengucapkan ini? Dalam riwayat Al-Imam Abu Daud, faqala ibnun lahu. Ketika Abdullah bin Umar mengatakan, la tamna'u ima Allah masajidallah. Jangan kalian larang para wanita itu untuk berangkat ke masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala untuk mendirikan salat berjamaah. Maka ibnun lahu, seorang anak dari Abdullah bin Umar mengatakan, wallahi la na'dzan lahun, dengan lafaz yang ada di sisi Al-Imam Abu Daud alaihi rahmatullah, wallahi demi Allah la na'dzan lahun, kami tidak akan mengizinkan kepada mereka untuk mereka berangkat ke masjid Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Fath, Al-Hafidz Ibnu Hajar pun memiliki kesimpulan yang sama seperti apa yang telah kita nukilkan tadi dari a'immah al-muhaddithun ketika mereka meriwayatkan siapa yang mengatakan ucapan ini. Al-Hafidz Ibnu Hajar alaihi rahmatullah mengatakan ar-rajihu annahu Bilal. Jadi dari tiga anak, tiga putra dari Abdullah bin Umar, ada Salim, ada Waqid, dan ada Bilal, yang mengucapkan hal ini adalah Bilal. Liwurudi dzalika min riwayatihi binafsihi. Kenapa dikuatkan riwayat ini oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar? Karena di sana terdapat riwayat yang datang dari Bilal Ibn Abdillah bahwa beliau yang mengucapkan sendiri. Faqultu li abi, maka aku ucapkan kepada ayahku. Jelas riwayat dari Bilal Ibn Abdillah. Wa min riwayati akhihi Salim, begitu pula dari riwayat saudaranya yang bernama Salim yang ada di hadapan kita yang telah kita bacakan tadi. Salim Ibn Abdillah mengatakan, aku tidak pernah melihat sang ayah, aku tidak pernah melihat Abdullah Ibn Umar mencela, memaki, menghardik anaknya seperti hardikannya kepada Bilal ketika mengatakan sesuatu yang berbeda dari Nabi SAW wa ala alihi wasallam. Di dalam riwayat Al-Imam Bukhari alaihi rahmatullah, begitu pula Al-Imam Ahmad alaihi rahmatullah, dan ternukil pula dalam riwayat Al-Imam Abu Daud alaihi rahmatullah, ucapan Salim Ibnu Abdillah, fasabbahu sabban sayyian, benar-benar dicela habis-habisan. Dalam riwayat mereka, di antaranya Al-Imam Abu Daud alaihi rahmatullah dengan lafaz yang berbeda, fasabbahu wa ghadiba, marah Abdullah bin Umar. Dan wajar, istilahnya apa yang disampaikan oleh Abdullah bin Umar adalah ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi alaihi salatu wasallam. Sementara Bilal bin Abdullah memiliki pendapat yang berbeda dari apa yang telah beliau dengarkan dari Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka kemarahan sang ayah dalam hal ini merupakan kemarahan yang wajar, bahkan kemarahan yang dituntut di dalam syariat Islam, karena merealisasikan apa yang telah diucapkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam firman yang mulia, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Berhati-hatilah kita dari menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tertimpa fitnah pada kita ataukah adab yang pedih kelak di hari akhir. Wallahu a'lamu bissawab. Ada sedikit tambahan faedah dari Al-Imam Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'idi yang insyaallah taala akan kita bacakan setelah adzanul isya. Al-muadzin isfadhal. Ikhwati fillah yara'akumullah, dari apa yang telah kita sebutkan pada keterangan sebelumnya, tentunya keluarnya seorang wanita dari rumahnya untuk menuju masjid Allah Subhanahu wa taala memiliki persyaratan-persyaratan seperti apa yang telah disyariatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka, yakni para wanita, tidak boleh keluar untuk mencari-cari alasan, mungkin untuk mampir ke temannya, mampir ke sahabatnya, murni untuk melaksanakan aturan Allah Subhanahu wa taala, begitu pula syarat yang berikutnya mereka tidak diperkenankan untuk bertabarruj, dan syarat-syarat lain yang telah ma'ruf di tengah-tengah para wanita as-salafiyat. Faedah yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di alaihi rahmatullah, beliau mengatakan, fa amma idza kharajna bi zinatin wa tibin wa hay'atin hasanah, apabila seorang wanita meminta izin untuk menuju masjid Allah melaksanakan salat jamaah, akan tetapi ketika dia keluar menggunakan perhiasan, memakai wangi-wangian dengan pakaian yang terbaik yang dia miliki, fayahrumu alaiha al-khuruj, kembali kepada hukum asal. Kalau sudah seorang wanita yang bermudah-mudahan tadi memakai wewangian, memakai pakaian terbaiknya dan yang seterusnya, meminta izin untuk keluar, maka diharamkan bagi wanita tersebut untuk keluar dari rumahnya. Wajibu ala waliyha, dan wajib untuk walinya, apakah itu ayahnya ataukah suaminya, wa wulatil amr wa kullu man lahu qadra man'uha, wajib untuk dilarang. Walinya berkuasa, ayahnya berkuasa bagi anaknya yang ingin keluar tapi memiliki zinah, ada perhiasan-perhiasannya, memakai tip, memakai wangi-wangian, harum, wangi, alasannya keluar menuju masjid, berdalilkan dengan hadis Nabi, jangan dilarang. Akan tapi kalau melihat pelanggaran-pelanggaran syariat seperti ini, silahkan untuk dilarang, bahkan wajib untuk dilarang oleh walinya. Li'annaha, karena wanita tersebut, wa in aminat antuftana binafsiha, dia merasa aman mungkin, dia memiliki kemampuan untuk bisa mencegah sekian banyak unsur-unsur kejelekan yang akan mendatangi dirinya, fa innaha tuftanun nas. Kalau dia merasa aman, dia memiliki misalkan kemampuan untuk bela diri, kalau ada orang-orang yang bermaksud jahat dan yang seterusnya, dia merasa aman. Tapi kata Syekh apa? Fa innaha tuftanun nas atau taftinun nas. Dia akan memberikan fitnah pada manusia yang lainnya, melewati sekelompok pemuda, melewati sekelompok laki-laki yang dia menggunakan wangian, dia dianggap sebagai perempuan penzina, wal'iyadzu billah. Faman ra'aha waftutina biha, barang siapa yang melihat wanita tersebut keluar dengan hay'ah jamilah, hay'ah hasanah, pakaian terbaiknya, maka orang-orang di sekelilingnya yang akan terfitnah. Walaupun dia merasa aman dari fitnah, tidak akan diganggu, saya memiliki kemampuan ini, itu, dan seterusnya, insyaallah tidak ada yang jahat kepada saya, orang lain kamu perhatikan, orang lain yang terfitnah dengan keadaan kamu seperti itu. Maka disebutkan di sini oleh beliau, ila an qala li'annaha musabbibatun, dia akan mendapatkan dosa pula, wanita tersebut akan mendapatkan dosa pula apabila orang-orang yang di sekitarnya memandangnya, orang-orang yang di sekitarnya melihat apa yang ada di sisinya, wa man yajibu li'annaha musabbibah, karena dia yang menyebabkan kemaksiatan-kemaksiatan tersebut, kemungkaran tersebut terjadi, wa man yajibu 'alaihi man'uha athimun aidan, dan walinya apabila membiarkan dia untuk keluar dalam kondisi menyelisihi syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam, apalagi tidak berhijab, apalagi dengan menggunakan sekian banyak parfum dan yang seterusnya, maka walinya pun ikut bertanggung jawab menanggung dosanya, wal iyadzu billah. Insyaallah taala akan kita lanjutkan pembahasan ini pada pertemuan yang berikutnya. Ada beberapa faedah dari perkataan aimmatus salaf yang akan kita nukilkan dari ucapan Bilal ibn Abdullah kepada sang ayah, yang mana Abdullah ibn Umar dalam lafaz yang lain dengan tegas mengatakan, wallahi la ukallimuka abadan, demi Allah wahai Bilal, aku tidak akan berbicara denganmu selama-lamanya. Dari sini kita akan mengetahui syariat hajar ketika diamalkan oleh Abdullah ibn Umar kepada sang putra. Insyaallah akan datang pembahasannya pada pertemuan yang berikutnya. Ada beberapa pertanyaan yang bisa kita jawab. Ana mendahulukan pertanyaan yang datang dari pekan lalu. Afwan, apakah Muhammad Taha Al-Junaid dan Abdullah Basfar keduanya merupakan qari yang bermanhaj salafi? Wallahu a'lam. Ana belum tahu rekomendasi para immatus salaf, kibar masyayikh, kepada beliau berdua. Kemudian apakah termasuk kesyirikan jika mempelajari ilmu bela diri yang di dalamnya mempelajari gerakan-gerakan hewan, yang syaratnya seakan-akan gerakan jurus hewan tersebut menyatu dengan dirinya? Mohon penjelasannya. Innamal amalu binniyat. Apabila menguasai ilmu bela diri harus dengan gerakan hewan dan niatnya untuk menakut-nakuti orang lain atau ada unsur kesyirikan di sana, kalau tidak memakai jurus ini maka musuh kita tidak akan takut dan yang seterusnya. Kalau ada unsur kesyirikannya, dia menisbahkan kekuatan itu kepada jurusnya tadi, maka asalnya ditinggalkan. Tapi kalau hanya itu hanya perkara-perkara yang kaitannya dengan duniawi, antum a'lam bi umuri dunyakum, kalian lebih paham tentang umuran perkara-perkara dunia kalian. Maka kembali kepada niat seorang yang memakai gerakan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Afwan, ana ingin bertanya, apakah yang lebih utama antara menolong teman yang sedang kesusahan mendadak dengan mendatangi salat berjamaah dan keadaan itu teman mendesak dan adzan telah berkumandang? Jazakallahu khair. Amin wa iyyakum. Kalau dihadapkan pada dua pilihan seperti ini, kalau memang tidak ada orang lain kecuali antum yang ada di sisinya dan mau tidak mau dia harus ke rumah sakit misalkan. Kalau tidak dia akan mati, dia akan wafat, dia akan meninggal. Maka tolong dulu dia, karena apa yang ada di dalam ilmu fikih, ketika misalkan adzan zuhur berkumandang, ada yang namanya waktu muwassa, ada yang namanya waktu mudayyak. Waktu muwassa adalah waktu yang dari, anggaplah sekarang jam 12 sampai jam 3 adzan asar, 3.15, dari jam 12 sampai 3.15 itu waktu seseorang untuk mengerjakan sholat duhur. Jadi masih longgar waktunya. Dan ini darurat keadaannya. Temannya akan wafat, temannya akan meninggal apabila tidak dia tolong, bawa dulu. Akan tapi kalau ada orang lain, maka silahkan diberikan kepada orang lain, kerabatnya dan yang seterusnya. Akan tetapi syariat Islam telah menjelaskan khairukum anfa'ukum linnas, sebaik-baik kalian adalah yang paling bermanfaat untuk orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana menasihati seseorang tentang wajibnya sholat berjamaah di masjid? Ia mengatakan, saya lebih khusyuk sholat di rumah, lebih tenang dan yang sebagainya. Jazakallahu khair wa barakallahu fikum. Amin wa iyyakum. Sampaikan kepada dia, apakah Nabi SAW tidak lebih khusyuk daripada anda? Nabi SAW mengatakan bahwa beliau adalah orang yang paling takut, orang yang paling bertakwa, orang yang paling memiliki keimanan sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Innal akhsyakum lillah wa atqakum lah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka bersamaan dengan itu, beliau alaihi salatu wasallam mengerjakan, bahkan menjadi imam mengerjakan salat berjamaah di masjid. Janganlah hal yang seperti itu menjadi dalih agar kita enggan untuk ke masjid. Salatlah di masjid Allah Subhanahu wa taala, walaupun mungkin tidak terbiasa sehari, dua hari, sebulan, dua bulan, akan terbiasa untuk mendapatkan kekhusyuan biidznillah taala. Jangan mau dipermainkan oleh waswas asyaitan. Afwan, ana ingin bertanya, apakah Radio Islam Samarinda menyiarkan live ta'lim ummahat seperti ta'lim umum biasanya? Apabila tidak, apakah bisa diadakan agar memudahkan akhwat ummahat mendengarkan di rumah saja, dikarenakan rumah jauh dan tidak ada yang bisa mengantar, serta jika mengendarai motor akan banyak mudarat yang bisa terjadi seperti tersingkapnya sebagian aurat dan lain-lain saat mengendarai motor sendiri? Anda kembalikan kepada para pengurus radio. Apabila memungkinkan, maka sesuatu yang afdal insyaallah, bathul ilm, menyampaikan ilmu sampai ke penghujung dunia. Mohon penjelasannya, bagaimana kaifiyah sholat sunnah rawatib yang 4 rakaat, apakah dengan 2 salam atau 1 salam? 2 salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Sholat rawatib yang dilakukan sebelum adzuhur. Sholat sunnah rawatib jumlahnya ada 12, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelahnya, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan terakhir adalah 2 rakaat sebelum al-fajr. Yang 4 rakaat hanya sebelum zuhur dan dilakukan dengan 2 kali salam. Allahu a'lam bishawab. Bismillah, ana tinggal di lingkungan orang awam, terkadang mereka mengadakan acara haulan untuk mengenang keluarganya yang sudah meninggal dan mereka paham bahwa kami tidak ikut acara mereka, tetapi setelah acara mereka memberi kami makanan. Mereka memberi kami makanan dari acara haulan ini. Apa hukum memakan makanan ini? Khilaf masyhur di kalangan para fuqaha, di kalangan para ulama. min as-salafi wal khalaf min al-mutaqaddimin wal mutaakhirin. Ambil sesuatu yang menenangkan hati antum. Apabila antum menerima makanan-makanan dari acara bid'ah tersebut, akan terasa antum tidak mengingkari mereka. Artinya antum mendukung apa yang dilakukan dari haulan, yasinan, tahlilan, dan yang seterusnya, maka afdalnya untuk ditolak. Tapi kalau keadaannya seperti yang disoal ini, tetangga tahu bahwa kita tidak akan hadir, artinya mereka paham bahwa kita adalah orang-orang yang mengingkari perkara-perkara bid'ah tersebut. Sementara kita harus atau diharuskan untuk memberikan as-surur, memberikan rasa senang kepada mereka. Apabila kita diberikan, langsung ditolak akan menyebabkan mereka sakit hati misalnya. Maka dalam kondisi yang seperti ini, dia mengetahui kita telah mengingkari kebid'ahan, tidak akan ikut serta dalam kebid'ahan, maka silahkan. Karena jangankan sesembelihan muslim, sesembelihan ahlul kitab saja halal untuk dimakan. Itu dua pendapat. Terserah, antum melihat kondisi antum. Yang pertama atau yang kedua. Kalau yang pertama, antum dikasih makan dari haulan, yasinan, tahlilan, dan yang seterusnya, menjadikan antum sebagai orang yang turut serta mendukung, walaupun di rumah. Ada kan sebagian yang demikian. Enggak apa-apa, Bapak Fulan itu kita kasih aja, karena dia mungkin kecapean habis kerja, enggak bisa datang di acara haulan, enggak bisa datang di acara tahlilan. Berarti dia belum tahu kalau kita mengingkari kebid'ahan. Tolak. Kita tidak, tentunya jangan tolak dengan langsung dibuang di depannya. Jangan. Hikmah ya, akhi, dalam berdakwah hikmah. Sampaikan, maaf Pak, saya enggak bisa karena acara ini. Oh, dilakukan yang namanya diskusi kepada orang-orang tersebut. Mungkin saja dengan sebab antum memberikan nasihat kepada dia, membuka pemikiran dia, maka dia akan mendapatkan hidayah. La yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Lebih baik daripada unta merah sebaik-baik harta di dunia ketika zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika orang mendapatkan hidayah dari nasihat atau sebab kita. Wallahu a'lam bishawab. Qailullah itu sebelum zuhur atau sesudahnya, mana yang lebih afdal? Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah melakukan sebelum dan sesudahnya. Qailu, perintah dari Nabi alaihi salatu wasallam, qailulahlah kalian, tidur sianglah kalian. Karena syaitan tidak melaksanakan tidur siang. Mau dilakukan sebelum, setelah, maka dilihat keadaan dari setiap muslim, mana yang lebih munasib, mana yang lebih cocok untuk dia. Karena Nabi alaihi salatu wasallam ternukil dari beliau pernah melakukan hal tersebut dua-duanya, sebelum dan setelah. Wallahu a'lam. Afwan, apa hukumnya mencela seorang muslim apabila dia sudah menyimpang? Sibabul muslim fusukun, masuk ke dalam ucapan Nabi alaihi salatu wasallam, mencela seorang muslim adalah kefasikan. Dan yang kita sampaikan dari bantahan kepada orang-orang yang menyimpang bukan celaan, ingkarul mungkar. Harus dibedakan, ikhwati fillah yarhamakumullah. Bukan celaan, karena celaan adalah sesuatu yang harus diberikan kepada kufar, musyrikin, orang-orang zalim. Tapi kalau mereka masih dalam keadaan muslim, celaan itu tidak berlaku. Tidak boleh, karena itu bagian dari kefasikan. Sebagaimana yang dikeluarkan dari lisan Muhammad bin Hadi ketika mencela para abriya. Tidak boleh mencela seorang muslim. Kalaupun ada kesalahan, sampaikan apa kesalahannya. Seorang yang bernama Arafat jelek, alasannya 1, 2, 3, jelaskan. Seorang yang bernama Fulan jelek, alasannya demikian, demikian, demikian, jelaskan. Itu bukan celaan. Kalau kita menyebutkan kesalahan Sayyid Qutb misalkan, menyebutkan kesalahan Yusuf Al-Qardawi, bukan celaan kepada Yusuf Al-Qardawi, bukan celaan kepada Sayyid Qutb. Karena keterangan-keterangan mereka, redaksi-redaksi dari mereka ternukil, termaktub di kitab-kitabnya, ternukil dalam suara-suara mereka, tersimpan, terekam semuanya. Yang mereka mengatakan Syiah Rafidah adalah ikhwanuna, Syiah Rafidah adalah saudara-saudara kami, bahagian dari muslimin. Ini kan kesesatan. Enggak boleh seorang muslim mengatakan yang demikian. Syiah Rafidah mencela Aisyah. Syiah Rafidah mengatakan Al-Qur'an itu kurang. Syiah Rafidah mengatakan Abu Bakar wa Umar kafiron, dua orang kafir. Masa iya mereka saudara kita? Kata Syekh Al-Fauzan dalam fatwa terbarunya, mereka bukan ikhwanuna, mereka ikhwanus syayatin. Saudara-saudaranya syaitan. Ini ucapan Syekh Al-Fauzan. Apakah Syekh Al-Fauzan mencela mereka? Mengingkari kemungkaran, ingkarul mungkar. Harus dibedakan antara dua poin tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Manakah yang lebih afdal antara dua salat, menggunakan masker atau tidak? menggunakan masker atau tidak dalam keadaan anak mengidap penyakit batuk atau pilek. Kalau memang parah batuknya, pileknya akan menularkan ke orang lain, maka silahkan menggunakan masker. Tapi kalau memang batuk pileknya ringan, maka yang afdal adalah jangan menutup bagian wajah, karena bagian wajah terlebih kaum wanita saja yang mereka diwajibkan untuk menggunakan cadar ketika sholat, diperintahkan oleh Nabi untuk membuka cadar-cadar mereka, apalagi kita yang tidak disyariatkan untuk menutup bagian wajah. Tapi kalau memang memiliki hajah darurah, ad-darurah tuqaddar biqadariha, tidak sedikit batuk, sedikit pilek langsung memakai ini. Kalau memang parah sama sekali tidak bisa untuk ditoleransi atau akan menularkan ke orang lain dan yang seterusnya dari sebab-sebab yang ada, maka silahkan menggunakan. Tapi kalau hanya ringan, lebih afdal untuk dilepas dan tidak dikenakan. Wallahu a'lam bishawab. Bolehkah kita menunda sholat isya yang dikerjakan larut malam? Apabila mampu dan ada jamaahnya, jangan sholat sendirian. Kalau masjid kaum muslimin di awal waktu, kerjakanlah di awal waktu. Afwan, apakah boleh dilakukan hukum membakar rumah orang yang tidak berangkat ke masjid di zaman ini? Oh, jangan. Itu dilakukan oleh Nabi SAW karena beliau amir, waliul amr, penguasa. Kita siapa? Kita rakyat biasa. Jangan, fitnah. Tidak semua yang antum dengar dalam hadis Nabi SAW langsung dipraktekkan. Jazakumullah khair ala khairusikum, lakin la ta'ud, jangan diulangi. Zadakallahu khairusan. Semoga Allah menambah semangat kita dalam mengamalkan sunnah Nabi. Tapi ini ada di tangan-tangan penguasa. Mereka yang lebih berhak untuk menghukumi orang-orang tersebut. Kalau mereka diam, ya kita bisa mengingkari dengan hati, karena ingkar mungkar ada 3 tahapan seperti yang telah kita ketahui bersama. Wallahu a'lam bishawab. Bolehkah ketika hendak menutup saf yang kosong dengan berjalan mengangkat kaki atau hanya sekedar menggeser? Enggak apa-apa, berjalan mengangkat kaki enggak ada masalah. Enggak ada larangan untuk hal yang demikian. Karena itu adalah gerakan yang dibutuhkan, bahkan suddul faraj, menutup celah yang ada dalam saf-saf yang di depannya atau di sampingnya, merupakan kemuliaan yang ada di sisi syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan telah kita bahas pada pembahasan yang telah lalu hadis-hadis yang berkaitan dengan hal tersebut. Ini insyaallah yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.